Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حفلانيا sampai ayat yang ke-6 هكذا atas sampai ayat yang berapa? Nah, seperti biasa kita murojaah. Kemarin sampai terus ya. Tafsirnya sampai mana? Wal umur al-mutaqaddimah wal mutaakhirah sudah? Ayat yang ke-4. Kalimatnya apa? Tafsirnya? Oh, sampai situ? Sudah? Sekarang ini? Nah. Baik, berarti baik. Minal ikhwah nabda biman. Kita mulai dengan siapa ini? Dimulai dari Abu Rafiq. Naam. Menerjemahkan ayat Abu Rafiq. Oh, belum kok. Belum disebutkan ayatnya. Kum awalan. Bangun dulu. Diterjemahkan ayat yang pertama dalam surat Al-Hadid. Sekarang kita membaca tafsir surat Al-Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Sampai situ diterjemahkan. Bagaimana? Sabbaha lillah. Baik, ditunjuk rekannya, terserah. Ya, Allah. Fadl Ijlis. Ijlis, na'am. Baik, Ahsan, Barakallahu Fik. Tunjuk sebelahnya. Yang jauh-jauh tidak apa-apa. Kanan, kiri. Bu Arif. Ya. Wa huwa al-azizul hakim. Apa maknanya Abu Arif? Al-aziz. Ayah maha perkasa dan maha bijaksana. Arif Hasan. Setelahnya siapa? Fadal. Tunjuk. Ditunjukkan Pak Arif siapa biar estafet. Siapa? Terserah sekarang jatahnya ikhwan. Man? Siapa? Pak Chandra ya. Lahu mulkus samawati wal ard. Pendek-pendek saja, enggak usah panjang-panjang. Nah, ya. Baik, Hasan, barakallahu fiik. Dilanjut setelahnya. Ya, istafid. Ada Pak Masykur, masyaallah. Nah, ya. Yuhyi wa yumit. Hah? Yuhyi wa yumit. Ini fi'il. Insyaallah sudah tahu tuh fi'il mashkur. Isim fi'il. Tahu ya? Yuhyi wa yumit. Apa maknanya? Dibanturkannya siapa? Faddal, tunjuk. Pak Toto, ya. Kum. Barakallahu fiik. Yuhyi wa yumit. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Dilanjut, Pak Abdullah, siapa? Siapa? Pak Afif di belakangnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Lanjut setelahnya. Siapa? Abu Salma, Pak Jero. Naam, kum. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, sahih. Baik, barakallahu fiik, Idris. Lanjut setelahnya. Dilanjut setelahnya, Pak Jarwo, estafet. Khos lil ikhwah. Siapa? Pak Hasan. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Apa maknanya, Pak Hasan? Wallahu alam. Baik. Dicari bantuan, cari bantuan, ya. Siapa? Pak Hasan, ya. Oh, Pak Rafi, Abu Rafi, Pak Rafi, ya. Fadhal. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Ini sudah dibaca juga ya, langsung. Lanjut setelahnya. Pak Rafi, dilanjut. Pak Hasan, ya. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda. Sampai situ. Dipotong-potong. Ya. Gampang ini insyaallah. Dilempar saja. Ya, dilanjut setelahnya. Nyebrang ke sini enggak apa-apa, nyebrang. Biar enggak yang kiri terus. Siapa? Langsung. Ya, fadalkum. Huwa alladhi khalaqas samawati wal ard. Taib ahsan, barakallahu fiik. Lanjut setelahnya. Habis yang kiri kanan sini. Ya, Abu Zakaria. Fi sittati ayyam, fi sittati ayyamin, thumma istawa 'alal 'arsy. Lihat ya, antum lihat. Ya, murajaah jangan lihat ya, barakallahu fiik, ya, ahsan, khair insyaallah. Lanjut setelahnya, Abu Zakaria. Enggak, tunjuk setelahnya siapa? Kasmono, ya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Sudah sampai situ. Ayo, waktunya habis murojaah, masya Allah. Yang penting jalan, ya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Ah, dilempar selanya. Siapa? Abu Dafa. ya'lamu ma yaliju fil ardi. Yang masuk ke bumi. Taib. Ahsan barakallahu. Tunjuk setelahnya. Ya, fadhil. Wa ma yakhruju minha. Baik, ahsan. Lanjut setelahnya. Pak Abdullah. Ya. Ya, Pak Abdullah Rudi. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Ya, digabung. Baik, ahsan. Terus dilanjut setelahnya. Pak Sahib. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Kenapa? Kelewatan? Iya, kelewatan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sampai situ. Wallahu bima ta'maluna basir, sekalian. Baik, ahsan. Dilanjut Pak Saif setelahnya. Dilanjut setelahnya siapa? Pak Handoko, ya. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Baik, dilanjut. Disambung, ya. Pak Bukhari. Kok langsung berkeringat nih kayaknya. Loh. Belum sudah wallahu a'lam. Tunjuk siapa? Masyaallah. Kok lama banget? Nyari yang kayak apa? Ayo, fadhil Pak Tariq. Nah. Ya, yang kelima tadi ya. Kum awalan kum, berdiri ya. Ini jatahnya ikhwan. Ya, gitu jatahnya ikhwan. Ayo biar semangat ya. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Hah? Dilempar. Dilempar ke siapa? Bu Faiz, ya. Nah, barakallahu fiik. Fadhil, saya ulang ayatnya. Fadhil langsung terjemahkan. Apa saya ulang? Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Bagaimana? Lahu mulkus samawat. Wallahu alam. Ya, lanjut setelahnya. Sampai tiga kalau belum bisa dilempar ke Polaba. Abu Arif sudah tadi. Abu Kansin sudah. Pak Jazari po. Sudah angkat tangan. Belum dicoba. Fadhil siapa ya? Pak Sodikun. Ya, Fadhil kun. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa ila Allahi turja'ul umur. Coba diulang apa? Wa ila Allah. Taib. Segala urusan taib. Ahsan barakallahu fiik terus. Jenis. Lanjut setelahnya. Ayat yang keenam terakhir. Fadhil ditunjuk setelahnya. Yang kira-kira belum pernah Siapa? Ya, Pak Zulfa. Yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl wa huwa alimun bidhatis sudur. Langsung diborong satu ayat. Yulijul layla fin nahar. Wa yulijul nahara fil layl. Apa ini maksudnya? Siang dan malam. Sini kurang jelas. Coba diulang. Yulijul layla fin nahar. Failnya siapa ini failnya? Al-fa'il man? Failnya Allah. Ya. Dialah yang memasukkan malam ke fin nahar. Apa nahar? Siang terus. Wa yulijun nahara fil lail. Baik, Hasan. Wa huwa alimun bi dhatis sudur. Naam, dalam dada-dada manusia. Baik, Hasan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Mengulang dari apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, yaitu pada ucapan al-mufassir dalam kalimat huwal awwal alladhi laysa qablahu syai' wal akhir alladhi laysa ba'dahu syai'. Kita ulang. Dialah al-awwal, yang pertama. Ya, maknanya adalah alladhi laysa qablahu syai', yaitu zat yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Dialah zat yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Difahami? Wal akhir alladhi laysa ba'dahu syai'. Dialah al-akhir, yaitu zat yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Wallahiru alladhi laysa fauqahu syai'un, yaitu zat yang tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Walbatinu, dan al-batin adalah alladhi laysa dunahu syai'un, yaitu zat yang tidak ada di bawahnya sesuatu apapun. Ya, ini akan kita lebih perjelas. Kemudian, wa huwa bi kulli syai'in alim, qad ahata ilmuhu bil-zawahir wal-bawatin. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi perkara yang tampak dan perkara yang tersembunyi. Ya, as-sarair, perkara rahasia, wal khafaya, perkara yang samar. Naam. Wal umuril mutaqaddimah wal mutaakhirah, dan perkara-perkara yang telah lewat dan yang akan datang. Kita ambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, di mana beliau adalah murid dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah ta'ala. Pada tafsir ayat ini dalam surat Al-Hadid, dan sepertinya beliau adalah dalam tulisan terbaik dalam menjelaskan makna sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau nama Allah subhanahu wa ta'ala, al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Naam, arba'atu asya', di situ terdapat empat perkara. Saya bacakan. Al-awwal alladhi laysa qablahu syai'. Al-awwal, yaitu zat yang tidak ada setelahnya, sebelumnya sesuatu apapun. Ya. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَهُ شَيْءٌ لَكَانَ اللَّهُ مَخْلُوقًا. Karena apabila sebelum Allah subhanahu wa ta'ala ada sesuatu, ada yang mendahului, ya, lakana Allahu makhluqan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Tentunya ini mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb semesta alam. Ya. Wa huwa azza wa jalla. Naam. Wa huwa azza wa jalla al-khalaq. Dan Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla al-khalaq, ciptaan. Ya, ini pemahaman yang keliru. Kalau misalkan kita mengatakan bahwa sebelum Allah subhanahu wa ta'ala ada sesuatu. Ya. Yang jelas, yang penting kita ingat dan kita pegang adalah al-awwal tadi artinya apa? Alladhi laysa qablahu syai'. Yaitu zat yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Ya. Coba Muhammad Yuda diulang. Al-awwal tadi apa artinya? Ngetes yang kecil. Khawatir salah ini nanti ya. Ini soalnya pembahasan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tadi al-awwal artinya? Yang keras coba, yang keras, yang keras. Ini serius loh, serius. Jangan main-main. Ya, itu ami-aminya pengen mendengarkan. Ya. Apa siapa yang berani? Naufal, ya. Aywah, mumtaz, ahsan, barakallahu fiik. Ya, diingat ya. Jangan sampai salah paham. Walihada fassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ya al-awwal alladhi laysa qablahu syai'. Ya, dalam hadis ada penyebutan bahwa al-awwal adalah zat yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Naam. Fa kullul mawjudat ba'dallahi. Maka setiap yang ada, ya, yani selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu terwujudkan setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Falaysa ma'ahu ahadun wala qablahu. Maka tidak ada bersama Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Ya, bersama Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun. Wala qablahu, dan juga sebelum Allah subhanahu wa ta'ala, ini lebih-lebih sebelum Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu apapun. Ya, berbarengan saja dengan Allah, tidak ada, apalagi sebelum Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak ada sesuatu apapun. Ini maknanya adalah, ya, al-awwal. Baik, kemudian makna, wal-akhir. Al-akhir, alladhi laysa ba'dahu syai'. Tolong kalau saya keliru dalam menerjemahkan, ditanbih ya. Karena ini butuh ya daqiq, butuh teliti dalam menerjemahkan. Nah, wal akhir, dan al akhir adalah alladhi laysa ba'dahu syai', yaitu zat yang tidak ada setelahnya. Ya, zat yang tidak ada setelahnya syai'un, sesuatu apapun. Ya. Kemudian syarahnya, li'annahu law kana ba'dahu syai'un, karena apabila setelah Allah subhanahu wa ta'ala ya ada sesuatu, difahami sedikit demi sedikit, lakana ma ya'ti ba'dahu ya ghaira makhluqin, niscaya yang datang setelahnya itu ya ghaira makhluqin, bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fal makhluqatu kulluha makhluqatun lillahi azza wa jal. Maka seluruh makhluk-makhluk yang ada ya di alam semesta ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fahuwal awwalu labtida'a lahu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan tidak ada permulaan bagi Allah. Wal akhir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, lantihaa lahu, tidak ada penghujungnya. Ya. Laisa ba'dahu syai. Laisa ba'dahu syai. Ini kalimat yang betul diperhatikan. Laisa ba'dahu syai. Yani tidak ada setelah Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Kebalikan dari ya makna yang pertama, yani makna al-awwal. Baik, difahami insyaallah ya. Kemudian sekarang wadh-dhahir. Sekarang al-dhahir apa maknanya? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tafsiruha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tafsirnya adalah alladhi laisa fawqahu syai'. Ini diingat-ingat, ini tafsir dari Rasul ya. Ya. Ditafsirkan oleh Rasul alladhi laisa fawqahu syai'. Zat yang tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Ya. Tidak ada di atas Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Naam. Fa kullul makhluqati tahtahu jalla wa ala. Maka setiap makhluk itu berada di bawah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Fa laisa fawqahu syai'un. Tidak ada di atas Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Ya. Kemudian wal batin, dan makna al batin adalah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi laisa dunahu syai'. Ya, yaitu zat yang tidak ada di bawah Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Tidak ada di bawah Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Mungkin kita terbetik. Maksudnya apa? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk. Di bawah Allah Subhanahu wa taala ada arsy, ya, ada langit, ya, kemudian ada ya bumi, ya, dengan berbagai isinya. Nah, di sini bagusnya dari tafsir ataukah penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ay la yahulu dunahu syai', ya, la yahulu dunahu syai', tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala ya sesuatu apapun di bawahnya. Nah, tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Khabirun alimun bikulli syai', maha mengetahui, maha berilmu atas segala sesuatu. La yahulu dunahu jibalun, tidak menghalangi di bawah Allah Subhanahu wa taala jibal, gunung. Wal asjar, tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala ya al asjar, pepohonan. Wala judran, demikian pula tembok-tembok. Wala ghairu dzalik, ya, dan selainnya. Laisa dunahu syai', tidak ada sesuatu pun di bawah Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kesimpulannya kata beliau rahimahullah taala, al-awwal wal akhir ishtamala ala umum az-zaman. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir, yang pertama dan yang terakhir, mencakup ala umum az-zaman. Ya, mencakup atas keumuman waktu. Ya. Wallahir wal batin, dan nama Allah al-lahir wal batin yashmal ishtamala ala umumil makan, mencakup atas keumuman ya tempat. Barakallahu fikum. Al-muhim kita dalam menyikapi, dalam menghadapi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala beriman sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kita jalankan, yakni kita berlakukan sesuai dengan makna yang datang dalam bahasa Arab, ya, yang sampai kita merusak ataukah mengotak-atik dari makna-makna tersebut, ya, kemudian kita beriman dengan ya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tambahan penjelasan untuk makna al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, semoga lebih jelas. Baik. Al-muadzin fal yu'adzin, kita lanjutkan dengan pelajaran ithaful uqul.